الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قنا في الدين أعزكم الله. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang siapa sungguhnya al-imam, al-khalifah, al-amir yang harus kita taati, dan telah kita terangkan beberapa adillah dari kitab wa sunnah dan ijma' para ulama yang menerangkan kewajiban untuk membentuk, menunjuk seorang penguasa yang memimpin kaum muslimin di wilayah mereka. Sekarang pembahasan tentang hikmatus syar', hikmah ditunjuknya seorang imam, seorang penguasa, dibentuknya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in sa'alta ayyuhal muslim. Kalau engkau bertanya wahai orang muslim, an hikmati syari'il hakim fi ilzamin nas binasbil imam, tentang hikmah asy-syari', hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha Hikmah, di mana Allah mengilzam, mewajibkan umat manusia untuk mengangkat seorang imam. Apa hikmahnya? Qultu, maka saya jawab, kata mu'alif, innal hikama fi hadha at-tashri' tarji'u ila amrayn. Sesungguhnya hikmah-hikmah dalam mensyariatan masalah ini itu kembali kepada dua perkara. Ini hikmah adanya seorang imam, adanya seorang penguasa, adanya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara, itu dua. Yang pertama, tahqiq masalihid dini wad dunya. Yang pertama ialah merealisasikan, mewujudkan maslahat-maslahat agama dan keduniaan. Dan yang kedua ialah daf'ul mafasidi 'anid dini wad dunya, menghilangkan atau menepis mafsadat-mafsadat dari agama dan dunia ini. Sehingga ini hikmahnya, ini fungsinya dibentuknya sebuah imam, ditunjuknya seorang imam dalam sebuah negara, mewujudkan maslahat, menolak dan menghilangkan yang namanya mudarat. Ini hikmahnya ya ikhwan. Dan inilah sesungguhnya tugas seorang penguasa, tugas sebuah pemerintahan, menyangkut tentang permasalahan, mendatangkan maslahat dan menolak yang namanya mudarat. Wa fi dhalika yaqulu asy-syekh Al-'Izz bin Abdus Salam rahimahullah. Dalam bab ini asy-syekh Al-'Izz bin Abdus Salam rahimahullah pernah menyatakan, Al-'Izz bin Abdus Salam ini ikhwan fil din a'azakumullah dijuluki oleh para ulama dengan Sultanul Ulama. Naam, Sultanul A'immah, penguasanya para ulama. Dia mengatakan, walaula nasbul imamil a'zam Kalau seandainya tidak ditunjuk, tidak diangkat seorang imam a'zam, imam kaum muslimin yang besar, yang terbesar, la fatatil masalihus syamilah, niscaya akan hilang, akan luput, akan sirna kemaslahatan-kemaslahatan yang mencakup. Wa tahaqqaqatil mafasidul 'ammah, dan akan terwujud, terjadi mafsadat-mafsadat yang merata. Walau istawla al-qawi wa al-dha'if wa ad-dani wa al-syarif intaha. Dan niscaya orang yang kuat itu akan menguasai orang yang lemah, orang yang rendah akan menguasai orang yang mulia. Wakil. Ini keterangan dari Al-Aiz bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam. Yang dari sini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwasannya hikmah, tujuan, tanggung jawab, tugas seorang imam itu dua. Mewujudkan yang namanya maslahat, menghilangkan yang namanya madarat. Qanabidina azzakumullah. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah pemerintahan, baik itu kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Qadhi Iyadh, atau Al-Ahkamus Sultaniyah Al-Mawad, atau kitab para ulama lain yang membahas tentang Kitabul Imarat, di situ mereka menerangkan kepada kita bahwasanya tugas penguasa, tanggung jawab penguasa itu ada dua. Dari dua perkara ini dibagi dua lagi oleh para ulama. Yang pertama ialah menyangkut tentang perkara keduniaan, dan yang kedua ialah menyangkut tentang perkara keagamaan. Iqamatud dini wa dunia. Adapun permasalahan mewujudkan kemaslahatan, menolak mafsadat dalam bab keduniaan, memang tugasnya seorang penguasa membuat masyarakatnya itu aman, jadi keamanannya, membuat masyarakatnya itu tenteram, membuat ekonominya baik, perekonomian, dan juga mengatur perkara-perkara duniawiyah sebuah masyarakat atau rakyat dia. Baik yang menyangkut masalah keamanannya, pertahanannya, ekonominya, semuanya. Bahkan yang menyangkut yang namanya jalan raya, undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, itu semua ialah tugasnya para penguasa. Semua perkara yang berkaitan tentang kemaslahatan duniawiyah diwujudkan sama dia. Dan semua perkara-perkara mafsadah, perkara-perkara mudharat yang dikhawatirkan akan menimpa rakyatnya ditiadakan sama dia. Misalkan meniadakan penebangan hutan secara besar-besaran yang bisa berakibat atau memunculkan dampak-dampak yang negatif pada kehidupan sebuah rakyat, ditiadakan. Atau kerusakan-kerusakan di lautan atau daratan atau yang semisalnya yang menyangkut tentang mafasid, kemadharatan-kemadharatan yang berkaitan tentang keduniaan rakyatnya, dihilangkan. Sehingga maknanya umum ya ikhwan, semua maslahat diwujudkan, semua mafsadah dihilangkan, perkara keduniaan untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Ini tugasnya penguasa. Sebutkan saja apa yang kamu inginkan. Semua kemaslahatan itu tugasnya penguasa, harus ditunaikan sama mereka. Semua mafsadat tugasnya penguasa untuk dihilangkan. Nah, ini yang namanya keduniaan. Kemudian yang kedua ialah masalah keagamaan. Seorang penguasa juga bertugas untuk mewujudkan maslahat, maslahat diniyah dalam bentuk mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya, menyebarkan syiar-syiar Islam di tengah-tengah masyarakatnya, melaksanakannya bersama masyarakatnya, menegakkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakatnya, iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had di tengah masyarakatnya. Naam, itu semuanya tugasnya para penguasa. Akan dibahas nanti di bagian akhir. Pembahasan tentang beribadah, menunaikan ibadah bersama dengan penguasa. Dikarenakan memang itulah tugasnya para penguasa. Dari segi salat idnya, jihadnya, kemudian salat jamaahnya. Perkara-perkara yang sebenarnya jama'i itu dipimpin oleh seorang penguasa. Mereka yang mengaturnya, mereka yang mengurusnya, mereka yang mewujudkannya sebagai maslahatun diniyah. Naam. Dan semua perkara-perkara mafsadat, perkara kemadharatan yang menyangkut tentang keagamaan seseorang atau keagamaan bangsa atau negaranya atau rakyatnya, dihilangkan. Maka tugasnya seorang penguasa ialah memberantas yang namanya perjudian, memberantas yang namanya miras, memberantas yang namanya lokalisasi, memberantas yang namanya pemberontakan, memberantas yang namanya teroris, memberantas semua perkara-perkara yang mengandung mafsadat pada umat ini, itu harus diberantas sama pemerintah. Sehingga umum maknanya, ikhwan, semua perkara mudharat yang berkaitan tentang perkara agama, tugasnya pemerintah untuk menyingkirkannya. Sehingga tugasnya mereka itu harus memberantas, mengikis habis yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu ialah anti agama. Tugasnya penguasa untuk memberantas yang namanya kebid'ahan. Karena bid'ah itu bertentangan dengan agama. Tugasnya penguasa memberantas yang namanya kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan itu bertentangan dengan norma Islam. Wahakana. Menegakkan agama, menyebarkan Islam, menyebarkan syiar-syiar Islam, mengamalkan Islam secara utuh, dan memberantas semua perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam yang berkaitan dengan perkara agama. Itu tugasnya para penguasa. Itu kesimpulan dari keterangan para ulama. Itu demikian. Iqamatud dunya wad-din, itu tugasnya para penguasa. Sehingga tugasnya penguasa itu, ikhwan fillah azzakumullah, itu bukan tugas yang ringan. Tugasnya itu berat, besar. Sehingga yang namanya seorang penguasa itu tidak bisa kemudian dibiarkan seorang diri diculno begitu. Seorang diri melakukan tugas-tugas dia yang berat tadi. Repot. Berat, besar. Susah, membutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang, membutuhkan pandangan-pandangan ke depan yang jauh. Wah. Sehingga tentunya tugasnya masyarakat kaum muslimin secara khususnya itu harus membantu penguasanya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang mereka mampu. Alahas ta'a istita'atihim, taqatihim, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang mampu membantu pemerintah dalam bab keduniaan dengan cara dia kemudian mentaati rambu-rambu lalu lintas. Penuhi. Itu termasuk kewajiban taat kepada penguasa dalam bab ini. Saya kalau dia mampu membantu para penguasa menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan baik, di atas bimbingan Islam yang murni, Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, dilaksanakan. Bisa membantu para penguasa untuk mengentaskan yang namanya kefakiran, kemiskinan, dalam bentuk mengeluarkan infak, sedekah, hibah, zakat, laksanakan. atau bahkan mampu membantu penguasa untuk memberantas kesyirikan atau kebid'ahan atau perjudian atau perzinaan atau yang semisalnya, lakukan. Tapi itu semuanya dengan pemerintah, bukan kemudian Anda sendiri yang membantu pemerintah, Pak. Kemudian Anda langsung kemudian dengan apa yang ada pada Anda sikat kabeh. Wah, kalau gitu modelnya ya bukan membantu pemerintah, namanya ngerusak. Hah? Begitu. Artinya Anda bersama-sama dengan penguasa, bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakan itu semuanya dengan aturan Islam. Ingat, dengan aturan Islam. Selama tidak melanggar norma-norma agama, dibantu. Dan bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa. Saya tidak akan disebutkan pembahasannya. Dikarenakan tugas mereka itu sangat berat. Maka ikhwan fillah azzakumullah, termasuk perbuatan yang kurang ajar, masyarakat yang enggak tahu diri, kalau kemudian tahu tugas penguasa pemerintah yang sedemikian repotnya, yang sedemikian besarnya, yang sedemikian payahnya, bukannya dia kemudian membantunya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan ma'unah supaya ditolong oleh Allah Taala penguasa tadi. Bukan doakannya seperti itu, malah kemudian dihujat penguasanya, dikoreksi tugasnya. Oh, ini rapotnya merah, rapotnya merah, rapotnya merah, rapotnya merah. Yang hitam cuma satu. Itu bukan masyarakat yang baik. Hah? Dan ini kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, terlalu banyak kaum muslimin atau non-muslimin dari rakyat Indonesia ini yang kemudian bukannya mendukung para penguasa dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, tapi kemudian tugasnya dia barangkali atau kerjaan dia itu isinya cuma menghujat penguasa. Apa maksud kayak gini penguasa? Masa demikian apa namanya kebijakannya? Masa begitu ininya? Masa begitu itunya? Apa penguasa itu begini? Apa itu begitu? Apa? Ya, ini penguasa dibikin pecah kepalanya. Mau berbuat demikian? Sebelah sananya, oh ini gak bener gini-gini, salah. Mau begini, yang begini, yang sebelah sananya, oh ini salah. Mau begitu, oh, salah juga. Yang belakang juga sih, oh kok penguasa ini. Kalau kemudian yang nyalahkan, ini nyalahkan, ini nyalahkan, nyalahkan, ini nyalahkan. Nah terus bagaimana penguasa tadi mau bisa bekerja dengan baik? Hah? Dan itu pun dilarang dalam Islam. Saya akan sebutkan nanti insya Allah pembahasannya. Tidak diperkenankan sama sekali berbuat yang demikian itu. Makanya kaum muslimin yang saya hormati, kebiasaan apa namanya menghitung 100 hari kekuasaan atau masa pemerintahan presiden yang baru, yang kemudian di saat itu pada hari yang ke-100 adalah hari-hari hujatan, itu ialah perbuatannya orang-orang kufar, bukan perbuatannya kaum muslimin. Itu memang sengaja dibikin oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang memang berusaha untuk membuat kaum muslimin carut-marut, supaya pemerintah kaum muslimin itu gak punya wibawa. Masyarakatnya diajari untuk berani sama pemerintahnya. Masyarakatnya diajari untuk kurang ajar sama penguasanya. Kalau demikian berhasil, halas. Itu penguasa tidak akan bisa macam-macam. Karena rakyatnya akan siap untuk melaksanakan pengajaran rakyat untuk penguasa. Itu semua yang dibenarkan di fana fitina azzaikumullah. Akan dibahas nanti insyaAllah keterangan dari para ulama tentang permasalahan seperti ini. Ini fana fitina azzaikumullah, tugasnya seorang penguasa. Tamam? Ini yang harus diperhatikan oleh para pemerintah kita, bangsa Indonesia, supaya mereka memperhatikan betul tugas-tugas mereka. Dan inilah keterangan-keterangan dari para ulama kaum muslimin berkaitan tentang tanggung jawab penguasa. Kalau mereka semua melaksanakan tanggung jawab ini, maka mereka insyaallah taala akan menjadi seorang imamun adil, seorang penguasa yang adil. yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungan, pada naungannya pada suatu hari di yaumul qiyamah, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza huwa ikhwan. Maka kita minta penguasa kita untuk memperhatikan masalah ini dengan benar, dengan baik. Harus diketahui dan difahami bersama bahwasanya Indonesia ini ialah negara Islam. Negara yang di situ mayoritasnya ialah kaum muslimin. Komunitas Islam jauh lebih besar daripada yang lainnya. Maka harus diperhatikan betul tugas-tugas mereka yang berkaitan tentang masyarakat kaum muslimin. Iqamatud dini wa dunia, perkara keduniaan itu berkaitan dengan semua umat manusia. Tapi untuk perkara keagamaan, kaum muslimin punya hak besar. Dikarenakan penguasa mereka ialah muslim, negaranya adalah negara Islam, masyarakatnya masyarakat mayoritasnya kaum muslimin. Maka kaum muslim punya hak untuk diperhatikan hak-hak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tegakkan agamanya, didakwahkan agamanya, disebarkan agamanya, ditonjolkan syiar-syiarnya. Naam, sehingga tolong pemerintah jangan kemudian menjadi penguasa mata-mata supaya dapat penghidupan yang enak di sana. Harus dipahamkan bahwasannya itu adalah amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kemudian disia-siakan begitu saja. Jangan kemudian dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Jangan dijadikan alat untuk mempertebal kekayaan. Mumpung jadi penguasa, gajinya gede. Satu bulan 30 juta. Tanda tangan sekali 30 juta. Teken ini 30 juta. Kontrak ini 30 juta. Ila akhirihi. Jangan demikian. Perhatikan betul tugas sebagai seorang penguasa. Berat. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang penguasa yang memimpin umat manusia itu ialah penguasa pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tamam, sehingga dia tidak hanya mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan DPR MPR atau di hadapan Mahkamah Presiden atau yang semisalnya untuk pertanggungjawaban masa tugas 5 tahun. Tidak, itu terlalu singkat, Pak. Tetapi Anda itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nasul hadis mas'ulun an ra'iyatihi amama Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Anda gagal melaksanakan sebagai seorang penguasa yang baik, penguasa yang adil, tidak hanya Anda akan dihujat di Mahkamah Presiden, di hadapan tokoh-tokoh yang ada, di pejabat daerah sana, tetapi itu nanti hukumannya lebih berat lagi, ialah Mahkamah Syariah, Mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, yang kalau enggak surga neraka. Dan sebaliknya kalau Anda berhasil, maka jaminan-jaminan surga datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda-anda sebagai para penguasa. Makanya hati-hati, itu amanah, bukan sebagai barang mainan atau barang kesempatan untuk mencari kekayaan. Naam, tugasnya penguasa itu. Sebelum kita membahas tentang keutamaan penguasa, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu persyaratan-persyaratan seseorang itu bisa diangkat sebagai seorang penguasa. Dan ini persyaratan ideal, ikhwan. Persyaratan yang ditentukan dalam Islam yang harus ada pada penguasa, dan ini persyaratan harus diperhatikan oleh ahlul halli wal aqdi dalam pemilihan seorang penguasa. Syarat yang pertama ialah al-Islam. Penguasa itu disyaratkan harus seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan untuk menguasai kaum mukminin. Tidak bisa. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati penguasa kami dalam keadaan kami suka atau kami duka, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Dan beliau mengatakan ketika itu, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kata Rasulullah, kecuali kalau kalian wahai kaum muslimin melihat para penguasa kalian kekufuran yang sangat nyata dan kalian punya bukti otentik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekafiran penguasa kalian tadi. Artinya apa? Kalau dia itu kafir, maka la sam'a wa la tha'ah, tidak ada keharusan dan tidak ada bisa mengersyariatkan untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi. Mafhumnya ialah kalau dia muslim, maka harus mendengar, mentaati penguasa tadi. Dalam perkara suka dan duka, susah dan lapang, ditaati penguasa tadi itu. Tapi kalau dia kafir, tidak bisa. Dan ini persyaratan yang disepakati oleh para ulama ikhwan. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang kafir itu tidak bisa diangkat sebagai seorang imam, sebagai seorang penguasa yang menguasai kaum muslimin. Tidak bisa. Dan yang namanya orang kafir di sini umum, baik dia itu agamanya Nasrani, Kristen, ataupun dia itu agamanya Yahudi, atau dia itu agamanya Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau musyrikin, atau yang lain, semua orang kafir tidak bisa menjadi penguasanya kaum muslimin. Nah, ini dengan kesepakatan para ulama didukung dengan ayat dan hadis di atas. Maka harus muslimnya ikhwan, harus muslim. Orang yang kafir tidak bisa dijadikan sebagai penguasa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada penguasa yang kafir? Hah? Tadi kan disebutkan mendengar dan mentaati itu untuk penguasa yang muslim. Lalu bagaimana kalau pada kenyataannya kaum muslimin dipimpin oleh seorang penguasa yang kafir? Baik itu agamanya Kristen, Protestan, Katolik, Ortodok, atau yang lainnya, atau Yahudi, baik Yahudi, Ortodok, atau yang lainnya, atau orang Hindunya atau orang Buddhanya. Oke, sekarang apa yang harus Anda perbuat? Hah? Buri, paling tinggi, ya apa? Apa yang harus berbuat? Terus? Lebih tegasnya, supaya jangan kalau-kalau. Apakah boleh diganyang? Ganyang gitu. Cincang nek gampang gitu, Yo. Boleh. Masyaallah. Siap. Allah musta'an. Bagaimana kalau mendapati ternyata itu penguasa kafir? Dipimpin oleh seorang yang kafir. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Diganyang? Sikat? Atau bagaimana? Iya. Allah musta'an. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Faliyakul ana. Endak yang pakai peci hijau. Hah? Ya. Allahu a'lam. Tafadhal. Kok kita yang milih? Ini penguasa sudah ada. Emangnya mudah mengganti begitu itu? Hah? Antum kira mudah, Pak? Gampang kan? Susah. Kalau sudah diangkat seorang penguasa, satu orang diangkat, misalkan qadarullah Allah kemudian diangkat untuk negara Indonesia ini seorang penguasa yang kafir. Apa enak begitu kamu ganti pikir, ganti yang ini saja. Apa begitu? Ya enggak semudah itu. Ah. Kalau jadikan labat. Misalkan dari pial hali wal aqdi menurunkan. Turun. Ganti yang mesti. Set. Kalau enggak bisa. Hah? Diperang. Kalau kita punya kemampuan perang ya. Mana ya? Punya kemampuan. Kemampuannya seberapa? Kalau misalkan sak meter mampu. Aiyoa. Iya. Maka sikap kita ikhwan fillah azakumullah. Iya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka sikap kita ialah secara syar'i. Secara syar'i. Kalau penguasanya itu non muslim, maka dipersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberontak. Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burha. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita tentang penguasa-penguasa yang jahat, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Apa enggak diganjang dengan pedang saja ya Rasulullah? Qala la ma aqamu fikum shalah. Selama dia menegakkan salat, artinya selama dia muslim. Kalau dia non muslim, artinya apa? Danyangan. Itu si tenang. Itu harus menimbang maslahat dan mafsadat. Walaupun secara syar'i diizinkan untuk digulingkan kekuasaan tadi dan digantikan dengan kekuasaan kaum muslimin, itu menimbang maslahat dan mafsadat. Tamam. Sehingga ditentukan oleh para ulama persyaratan. Syarat yang pertama ialah kaum muslimin itu memiliki kudrah, kemampuan untuk menggulingkan kekuasaan tadi dan menggantinya dengan penguasa kaum muslimin. Yang kedua, kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa dengan itu dia menggulingkan kekuasaan tadi. Kudrah wa quwwah. Kemudian yang ketiga ialah kemaslahatannya lebih besar daripada madharat atau mafsadat yang ditimbulkan dari gerakan penggulingan tadi. Paham ya? Artinya apa? Artinya diyakini, yakin atau kemungkinan besar berhasil penggulingannya. Tetapi kalau nus-nus atau masih perkiraan atau coba-coba, jangan macam-macam. Darah kaum muslimin tidak boleh tumpahkan hanya semata-mata yang satu itu. Mafhum hadza. Itu persyaratannya. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah mengacu kepada al-maslahah wal mafsadah. Kalau memang maslahatnya besar, dimungkinkan kemungkinan besar atau diyakini bisa digulingkan kekuasaan non-muslim tadi dan diganti dengan kekuatan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, gulingkan. Kalau tidak mampu, maka kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Sabar. Naam, hatta yastarih min, sehingga mereka pun tenang dari dia. Mustarih wa mustarahun min. Hada. Mafhum hada. Sehingga harus dipertimbangkan baik-baik maslahat dan mafsadat untuk penggulingan tadi itu. Itu kalau penguasanya kafir. Kalau penguasanya muslim, anteng saja. Nah, syarat yang kedua. Sehingga harus muslim. Ingat-ingat ya, penguasa itu harus muslim. Yang kedua. Itu penguasa harus merdeka. Tidak boleh dari bangsa budak. Tidak boleh seorang budak hamba sahaya. Tidak boleh. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama. Dinukil oleh Al-Muhallab. Al-Imam Ibn Battal menukil dari Al-Muhallab. Al-Muhallab menukilkan kesepakatan ijma'ul ulama ala dhalik. Dia mengatakan bahwasannya para ulama umat Islam telah sepakat bahwasannya kepemimpinan seorang budak tidak bisa terjadi. Harus dari orang yang merdeka. Ini juga dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Dan juga dinukil oleh Imam Muhammad Ibn Al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullahu ta'ala dalam Abwaul Bayan. Dia mengatakan la khilafa fi hadza bainal ulama. Tidak ada khilaf dalam bab ini di kalangan para ulama. Seorang penguasa harus merdeka, bukan dari budak. Nah, lalu bagaimana sekarang dengan sekian banyak riwayat yang menerangkan adanya penguasa dari hamba sahaya, seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habasyyun mujadda'ul atraf. Dengarkan dan taati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak hamba sahaya yang terputus ujung-ujung telinganya, hidungnya dengan si misalnya. Juga wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, wajib untuk mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun seorang budak Habasyah. Sebagaimana para ulama mengatakan sepakat harus merdeka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sabda-sabdanya yang menerangkan kepada kita adanya penguasa yang budak. Cara mengkompromikannya bagaimana nih? Allahu a'lam. Enggak. Wallah alam juga. Anda. Wallah alam. Rohani. Anda. Ada wahid. Yani itu riwayat-riwayat tadi itu untuk al-mubalagha fil amr. Untuk menekankan dengan sangat perintah mendengar dan mentaat tadi. Walaupun artinya enggak ada penguasa dari budak itu, enggak ada. Dan enggak boleh ada. Tapi kalian harus mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun seandainya dipimpin oleh seorang budak sekalipun. Wajib untuk mendengar dan mentaati. Ada wahid. Yang lain, apa lagi? Nah, Allah. Anda. Hah? Loh, enggak. Ada lebih-lebih akwa daripada itu. Anda. Masya Allah. Hasan, naam. Ini yang disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Ini ialah apabila ada seorang budak yang mengadakan kudeta militer. Di penguasa yang ada merdeka. Wong asing merdeka bukan budak. Tahu-tahu ada seorang budak wireng lendeng, eh? Rambutnya kayak eskuna gue. Lama kemudian dia menggalang kekuatan. Menggalang kekuatan besar. Setelah diam. Persiapkan semua senjatanya, semua kekuatannya lengkap. Kemudian dia langsung mengadakan kudeta militer. Langsung menyerang istana, singkat presidennya. Menundung langsung duduk di atas kursi. Pasukannya langsung di luar. Nah, saya sekarang yang menjadi penguasa. Barang siapa yang tidak mau, bunuh dia. Misalkan. Maka kalau terjadi yang demikian ini, khonafidina azakumullah, maka dalam rangka untuk tidak menumpahkan darahnya kaum muslimin lebih banyak lagi, maka diperintahkan untuk mendengar dan mentaati budak tadi itu. Taman takhmidan lil fitnah, untuk meredam fitnah. Jangan sampai kaum muslimin tertumpahkan darah-darah mereka untuk mengadakan kudeta yang kedua kalinya. Allahu barik. Ada tani. Wasalis. Anak mana nomor dulu ni? Tidak. Anak mana? Ah, hendak. Hendak. Hendak. Nah, ni. Hendak. Siapa yang tahu ni? Ah, siapa yang tahu? Ada lagi yang ketiga. Ah, sihir, berarti. Ah, ah, iya orang sih mana ini penuju arah ini dari ke tengah ini, ya? Ya apa? Gak ada yang berani? Ah, ah, wah entah ini. Allah. Yang ketiga yang kena fitnah azzaqumullah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam Abu al-Bayan juga disebutkan al-Hafiz bin Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yakni penguasa yang budak ini ialah penguasa daerah. Apa maksudnya? Yakni penguasa yang tertinggi itu ialah penguasa merdeka, sedangkan presidennya merdeka. Kemudian dia menunjuk di setiap daerah penguasa-penguasa daerah. Tamam? Satu diantaranya atau dua diantaranya ialah seorang budak. Dia nunjuk untuk Bandar Lampung seorang budak. Misalkan. Hah? Jadi misalkan Bandar Lampung dipimpin oleh seorang wali kota atau gubernur dari budak. Misalkan. Contoh saja. Jangan kecewa. Tenang saja. Contoh. Setelah tidak demikian. Tamam? Itu yang dimaksud dalam riwayat tadi. Itu pun wajib didengarkan dan taati oleh kaum muslimin Lampung. Mereka harus mentaati gubernurnya mereka yang di Lampung yang budak tadi. Nah, ini tiga jawaban dari para ulama untuk menjawab riwayat-riwayat yang menerangkan bahwasannya kita harus mendengar dan mentaati walaupun dipimpin seorang budak. Sehingga tidak bertentangan dengan yang di awal. Nah, sehingga persyaratan yang kedua karena fitnah azakumullah ialah seorang merdeka, tidak boleh. Yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah dia itu harus laki-laki. Dengan dalil hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khabar bahwasanya orang-orang Faris, orang Persia dipimpin oleh Ibnatu Kisra, oleh putrinya Kisra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dari sini kana bidina azakumullah, para ulama bersepakat ini. Semuanya mereka sepakat seorang penguasa harus laki-laki. Kesepakatan ini kana bidina azakumullah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milali wan Nihal. Beliau mengatakan, wa jami'u firaqi ahli al-qiblah laisa minhum ahadun yujizu imamata imra'ah. Seluruh kelompok-kelompok kaum muslimin, bayangkan, artinya yang ahli bid'ah sekalipun, jangankan yang ahli sunnah, yang ahli bid'ah sekalipun, seluruh kelompok-kelompok ahli al-qiblah kaum muslimin, tidak ada satupun di kalangan mereka yang memperbolehkan kepemimpinan para seorang wanita. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin. Naam. Artinya ini merupakan ijma' ahli al-qiblah, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Baik kaum muslimin yang lurus atau kaum muslimin yang bengkok. Kaum muslimin yang soleh atau yang toleh. Semuanya tidak memperkenankan seorang wanita menjadi pemimpin dengan dasar riwayat tadi. La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mar'ata la yajuzu an takuna imama. Mereka para ulama telah sepakat seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Ini pula yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan la khilafa fi hadza. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam bab ini dengan nas hadis ini. Sehingga penguasanya harus laki-laki ya ikhwan. Baik itu presidennya, ketua MPR-nya, ketua DPR-nya, gubernurnya, sampai bawah RT/RW-nya sekalipun. Itu harus laki-laki dengan kesepakatan para ulama. Naam. Maka yang namanya perempuan dalam bab ini tidak boleh cawe-cawe. Tahu cawe-cawe ya? Tahu cawe-cawe? Hah? Nah, tidak boleh ikut nimbrung dalam bab ini. Dalam bab ini perempuan di dapur masak untuk suaminya. Hah? Begitu, di sumur nyucikan untuk suaminya. Nah. Begitu. Sehingga kalau ada orang yang kemudian memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin, seorang wanita menjadi presiden, ini orang ini walaf, la soleh, wala toleh. Lebih jahat daripada orang yang toleh. Lalu kenapa? Ibn Hazm tadi menukilkan kesepakatan ahlul qiblah ya ikhwan. Pengertian ahlul qiblah ialah setiap orang yang sholat menghadap qiblatnya kaum muslimin. Ini muslimin secara umum. Baik itu kaum muslimin yang di atas sunnah atau kaum muslimin yang di atas bid'ah sekalipun. Semuanya sama. Dari kelompok-kelompok sempalan, semuanya sama prinsipnya. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Lah kamu tuh mau mengikuti sopo? Kok kemudian tahu-tahu memperbolehkan perempuan menjadi seorang penguasa itu? Nah, tidak ada lagi salafnya kecuali orang-orang kufar. Tidak ada lagi. Nah, inilah satu di antara akibat yang namanya demokrasi. Akan kita bahas nanti insyaallah pembahasan demokrasi itu. Lihat. Halo. Sehingga kita minta kepada para pemerintah kita semua ini, diperhatikan yang satu ini. Hah? Laki-laki, izin. Bangsa Indonesia itu memiliki SDM yang luar biasa, banyaknya. Dari sisi kuantitas dan kualitas. itu kaya dengan SDM, sumber daya manusia. Hah? Bukan SD Muhammadiyah, sumber daya manusia. Tamam? Itu kaya dari kalangan laki-laki banyak, tidak hanya ribuan, bahkan mungkin puluhan juta kaum lelaki yang bisa menjadi seorang penguasa, yang memimpin bangsa, yang memimpin negara, yang memimpin daerah, yang memimpin kecamatan ataupun lurah sekalipun. Banyak wong wedok duwe ngurusi sumur, dapur, asur. Sudah, itu namanya perempuan. Allah musta'an. Perhatikan ini wahai para pemerintah ya. Naam. Sehingga diperhatikan syarat ini. Syarat yang berikutnya yang keempat. Al-mukallaf. Dia itu harus mukallaf. Aqil baligh. Seorang penguasa itu harus punya akal. Kalau orang yang majnun, orang yang senting, orang yang gila, itu dengan kesepakatan para ulama tidak boleh menjadi penguasa. Kif ada dipimpin oleh orang yang majnun. Nah kalau penguasanya senting, ya apa rakyatnya? Eh? Apa gak tambah itu deh, Pak? Gitu ya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Seorang penguasa harus berakal dan tidak boleh gila. Kalau gila, mundur. Dimasukkan di RSJ terlebih dahulu. Hah? Dan harus balik. Sehingga anak-anak kecil yang belum balik dengan kesepakatan para ulama kecuali Rafidhah, tidak diperkenankan menjadi seorang penguasa. Kecuali Rafidhah. Kalau Rafidhah ya ikhwan, dari kalangan Syiah, Syiah Rafidhah yang sekarang ini markasnya ada di Iran, membolehkan anak kecil sing cilik bau kencur belum balik itu menjadi penguasa. Naam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, kalau disampaikan kepada beliau khilafur Rafidhah, beliau mengatakan, kalian jangan anggap itu Rafidhah, laisu bimuslimin, laisu bimuslimin, kata Ibn Hazm. Untuk apa kalau menyebutkan Rafidhah tengah-tengah kita? Jangan dianggap itu khilafnya mereka itu. Mereka itu bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Demikian Ibn Hazm rahimahullah, kalau disebutkan di depan beliau yang namanya Rafidhah, itu bukan kaum muslimin. Wujuduhum kaadamihin. Mau sepakat, mau tidak, enggak ngurusi. Hadza huwa ya ikhwan. Sehingga harus apa namanya? Aqil baligh, dan ini dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil sama Al-Qurtubi rahimahullah, la khilafa fi dzalik. Aqil baligh. Syarat yang berikutnya ialah min Quraisy. Dia itu harus dari Quraisy. Naam. Dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu harus dari Quraisy. Hadis ini mutawatir, ikhwan. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, memiliki 6 jalan. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, dan datang lagi dari sekian banyak para sahabat dan dinyatakan oleh para ulama termasuk hadis yang mutawatir, al-a'immatu min Quraisy, imam itu harus dari Quraisy. Naam. Dan yang namanya Quraisy itu ikhwan fillah azzakumullah, dari silsilah keturunannya Nadir bin Malik. Sehingga semua orang yang fihri dari Bani Fihr Quraisy. Naam. Bani Hashim termasuk Quraisy. Bani Adi termasuk Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya min Quraisy. Naam. Dan ini ikhwan fillah azzakumullah, ini persyaratan. Ini persyaratan apabila ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi. Dari Quraisy ikhwan. Itu kalau ada. Kalau tidak ada satu orang pun dari Quraisy atau ada tapi tidak memenuhi persyaratan, maka ditunjuk yang lainnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah semampu kalian. Atau kalau ada orang selain Quraisy yang mengadakan kudeta militer, lain perkara. Sehingga persyaratannya harus dari Quraisy. Begitu. Nah, kalau tidak ada, ya selain Quraisy. Labas. Tetapullah mustaqim. Sehingga kalau ditunjuk seorang presiden, ternyata bukan dari Quraisy, dari Jawa. Dari Jawa dia. Pak Susila itu Jawa mana? Daerahnya selama? Hah? Dari Jawa Tengah? Pak SBY itu? Pacitan? Oh, daerah Pacitan. Masya Allah. Pacitan Jawa Timur. Hah? Jawa Timur. Mendewe. Iya. Bola dewe. Iya. Jawa Timur. Lapa. Karena kan besah, maka didengarkan dan ditaati. Wa illa persyaratan a'immah harus terkuat. Yang keenam, al-adl. Harus ditunjuk orang yang adil. Dan ini pun dengan kesepakatan para ulama. Dinukil oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, menukil kesepakatan para ulama, seorang imam harus adil dan imamatul fasik la tan'aqid. Orang yang fasik itu tidak bisa diangkat jadi seorang penguasa. Ikhtiaran, yakni bilad ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi. Tapi kalau kudeta, lain perkara. Sekarang ini pemilihan dari dia al-halli wal-aqdi. Harus adil. Mereka berhujjah dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengatakan, aku akan menjadikan kau wahai Ibrahim sebagai imam untuk umat manusia. Apa kata beliau? Qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak turunanku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Ya, tetapi perjanjianku ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang zalim. Dari sini kana fitina azzakumullah, sebagian para ulama menerangkan bahwasanya persyaratan seorang penguasa itu harus orang yang adil. Tidak boleh orang yang fasik atau orang yang zalim. Dengan ayat ini. La yanalu ahdi dzalimin, dan itu ialah kesepakatannya para ulama. Naam. Yang berikut. Persyaratan yang berikutnya ialah ayyakuna salimal a'dha. Wasaliman fil hawas minas sam'i wal basari wal lisan. Persyaratan berikutnya ialah dia itu harus sehat jasmaninya. Sehat anggota badannya, masih utuh. Pendengarannya sehat, pandangannya sehat, ucapannya sehat. Wah. Mereka berdalil dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 247 tentang qalut. Allah mengatakan, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Talut untuk menjadi penguasa kalian wahai Bani Israel, dan Allah beri dia tambahan kekuatan dalam bab ilmu dan jasadnya. Nah, dari sini diambil istimbat oleh para ulama bahwasanya ciri-ciri atau persyaratan seorang penguasa harus sehat jasmaninya. Dan itulah memang undang-undang negara kita, oralah. Iya, harus sehat jasmaninya. Orang yang pincang, jangan. Orang yang kopok, yang kupingnya enggak usah mendengar, jangan. Orang yang bisu, orang yang picek, jangan. Itu semua dimasukkan dan dikarantinakan saja. Tidak layak menjadi penguasa, ya ikhwan. Dengan ayat ini, zadahu fastatan fil ilmi wal jismi. Dan juga dikarenakan yang sayang namanya seorang penguasa itu akan menghadapi sekian banyak tugas, membutuhkan pendengaran yang kuat untuk mendengarkan argumentasi, masukan-masukan dari rakyatnya, masukan-masukan dari wakil-wakilnya, masukan-masukan dari luar, ila akhiri. Nah, kalau kepengin kopok ya apa? Masa wakile, "Pak, wah, wah," dia aja. Ya, ya. Ya. Ya gak jadi negarae. Hah? Atau kemudian dia matanya rusak, picek. Ya apa? Allah musta'an. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, kalau sampai sebuah negara dan sebuah bangsa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala penguasa yang model demikian ini, itu adalah kehinaan bagi bangsa tadi. Tamam. Itu bangsa yang sedang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kemaksiatan dan dosa yang ada pada mereka. Hah? Sehingga digantikan dengan penguasa yang amat sangat jelek. Jelek jasmaninya, jelek rohaninya, jelek pemerintahannya. Terus tak ngamek. Jadi karena mereka berani menginjak-injak kewibawaan pemerintahnya. Nah, bangsa Indonesia yang dulunya ayem, tentrem, aman, sejahtera, sentosa, gemah, merumpah, lah jinawi, dipimpin oleh bapak tua kita, Presiden Soeharto, wanteng, penteng, menak, betul. Masya Allah, perekonomiannya luar biasa, sandang pangan papan terpenuhi, ekspor migas, non-migas, lancar, utang-utang luar negeri tipis, devisa negara banyak, keadaan negara aman, pertahanan kuat. Bahkan pasukan Indonesia berhasil untuk mendamaikan negara yang di luar sana. Masya Allah. Tidak ada diinjek-injek sama rakyatnya. Hah? Kewibawaannya kemudian dihancurkan di depan masyarakatnya. Itu pelanggaran syariat. Itu pelanggaran norma-norma agama. Dalam sejarah tidak ada satu bangsa pun yang berani kemudian semut-semutnya ikut kemudian menduduki istana raja atau gedung DPR MPR. Itu tidak ada. Illa fi hadzal balad faqat. Kecil di Indonesia Raya. Sudah akhirnya ya begitu itu. Digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penguasa yang amat sangat jelek. Jelek jasmaninya, rohaninya, sak pemerintahannya. Paling jelek dalam sejarah bangsa Indonesia. Walau tak? Diteruskan dengan wong wedok. Ya, tambah jadi weles pokoknya. Wah, penguasa di lanang kaya ngono. Wakil wedok ya kaya ngono. Wes pokoknya jadi. Paling weles ya pokoknya. Sejarah kelam bangsa Indonesia dicatat dalam buku agenda diceritakan sama anak cucu nanti. Nah, Allah itu semuanya melanggar norma agama. Kita bicara demikian bukan tendensi politik tertentu. Saya bawa warna merah soalnya. Tidak kemudian saya berupaya untuk membela kepentingan satu, kepentingan satu, ini menjatuhkan yang lain. Tidak. Ini adalah pembicaraan, perbincangan masalah agama. Demikian diterangkan oleh para ulama kita. Dengan ayatnya, jelas nasnya. Dan membaca keterangan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dan melihat keterangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tentang ayat ini. Mereka semua menerangkan yang namanya seorang penguasa. Itu harus sehat jasmani. Rohani. Itu juga benar. Allah. Tetapi kalau kemudian ternyata pada kenyataannya diangkat juga dan dia muslim, ya sudah, dengarkan dan taati penguasa tadi itu walaupun kondisinya itu jelek jasmaninya, jelek rohaninya, oh jelek pemerintahannya. Sabar. Sabar. Maaf. Dan jangan menunjukkan sikap pemberontakan kepada penguasa. Mafhum hadza. Itu gambaran penguasa yang ideal yang dipilih oleh seorang ahli ulak. Kalau pada kenyataannya terjadi juga yang demikian itu, maka kaum muslimin dilarang untuk memberontak, dilarang untuk tindak kekerasan dan harus mendengar dan mentaati penguasanya walaupun demikian kondisinya. Itulah prinsip agama. Jam 2 ada nih. Jam 6 lebih. Hah? Jam 6 kurang berapa? Jadi masih ada waktu setengah jam. Baik, setelah kita bahas selesai pembahasan tentang masalah persyaratan para imam. Ini harus diperhatikan ini. Ini masukan-masukan untuk ahlul hali wal aqdi. Sekarang kita bahas dulu yang dalam kitab ini. Pembahasan tentang keutamaan penguasa. Tamam. Langsung dibuka halaman 12. Sudah intinya itu. Poin itu hati yang dibaca itu. Yang ini keterangan dari beliau banyak. Baca sendiri saja. Faslun. Pasal berikutnya. Tentang keutamaan-keutamaan para penguasa. Qala rahimahullahu ta'ala walamma kana mansabul imam akbarul manasib wa ahammaha wa akhtaraha, dan tatkala kedudukan seorang imam itu ialah kedudukan yang tertinggi, terbesar, terpenting dan yang paling rawan. Idh masalihul muslimina muta'alliqatun bih. Sebab kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin tergantung padanya. Maka ja'a syar'u bita'didi fadailih. Syariat datang menerangkan keutamaan-keutamaan penguasa tadi. Wa taqwiyati janib. Menguatkan sisi penguasa tadi. Supaya dia kuat dalam menjalankan tugasnya dengan dia mengetahui keutamaan-keutamaannya, termotivasi. Dan juga kaum muslimin menghormati penguasanya dikarenakan dia tahu bahwasanya penguasa tadi itu memiliki keutamaan yang sangat besar, insyaallah. Liyu'inahu dzalika 'alal 'amal. Untuk membantu dia melaksanakan tugas beramal. Bima yuslihu ahwalal muslimin, yang bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin. Fi umurid dunia wa din, dalam perkara dunia dan agama. Fahmi dzalik. Di antaranya ikhwan. Qaulullah ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kisahnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wa sallam. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula taf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Maka mereka, yakni pasukan Thalut, menghancurkan pasukan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Daud membunuh Jalut. Dan Allah anugerahkan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Dan Allah mengajari Daud dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kalau seandainya bukan karena daf Allah, penolakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, niscaya akan rusaklah muka bumi ini. Akan tetapi Allah memiliki keutamaan atas segenap alam raya ini. Lihat tafsirnya. Qila fi tafsiriha, disebutkan dalam tafsirnya. Laula annallaha ta'ala qama sultan fil ardi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan pemerintahan di muka bumi, yadfa'ul qawi wa adh-dha'if, yang kuat bisa membela yang lemah, wa yunsifu mazlum min zalimih, orang yang terzalimi itu bisa meminta hak dari yang menzaliminya. Kalau enggak demikian, la tawasabannasu ba'dhum 'ala ba'dhin, maka masing-masing orang akan menerkam yang lainnya. Satu sama lain akan saling menerkam, saling memangsa. Hala yantazimu lahum hal, maka tidak teratur keadaan mereka. Wala yastaqirru lahum qarar, dan tidak akan tenang kondisi mereka. Fatafsudul ardu wa man 'alaiha, maka rusaklah bumi dan yang di atasnya. Naam. Yani ayat ini khalafitina azakumullah tafsirkan al-sakin para ulama dengan iqamatus sultan, mendirikan atau menunjuk seorang penguasa sebagai pemimpin di sebuah bangsa, di sebuah negara. Naam. Qala al-Alusi rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-ayah. Al-Imam al-Alusi dalam tafsir ayat ini, bukan dalam Ruhul Ma'ani ya ikhwan, 30 juz kalau enggak salah. Wa fi hadza tanbihun ala fadilatil malik wa annahu laula mastatabba amrul alam. Dalam ayat ini khonafitina hasabumullah ada tanbih, peringatan, penjelasan yang menunjukkan keutamaan seorang penguasa, seorang pemimpin. Sebab kalau bukan karena seorang pemimpin, maka urusan alam ini tidak akan teratur, yakni ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala. Memang seorang pemimpin tugasnya untuk mengatur urusan keduniaan dan keagamaan seorang. Kalau enggak ada seorang pemimpinnya ikhwan, bisa kamu bayangkan sebuah bangsa, sebuah negara tanpa pemimpin? Maka yang terjadi adalah hukum rakyat. Siapa yang kuat, itu yang berkuat. Siapa yang kuat, itu yang akan memangsa yang lemah. Maka yang kuat akan menghancurkan yang lemah, yang banyak akan menghancurkan yang sedikit. Maka satu sama lain akan saling menyerang, saling memangsa, saling mematuk, saling waga. Yang paling kuat itulah yang paling dapat, yang paling menguasai. Itulah kondisinya orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Sehingga diantara keutamaan Imam Mirah demikian. Keutamaan yang berikutnya, jadi lihat di halaman yang ke-14, poin yang ketiga. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sultanu dhillullah fil ardi. Seorang penguasa itu ialah naungan Allah di muka bumi ini. Hadis ini mana bidina asakumullah diriwayatkan dari banyak para sahabat. Tamam. Yang paling masyhur dari hadis Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Bilal Jannah fi Takhrij Sunnah li Ibnu Abi Asim menghasankan riwayat ini dengan banyak jalannya, hasan diriwayatkan. Ya Rasulullah mengatakan as-sultanu dhillullah fil ardh. Seorang penguasa itu ialah naungan Allah di muka bumi. Apa maknanya ikhwan? Kita lihat wal makna di bawah itu. Anna dhilla yadfa'u adha harisyams. yang namanya naungan itu bisa menghalangi orang dari sengatan matahari. Fagadzalika as-sultan, fagadzalika as-sultan yadfa'ullahu bihil adza 'an-nas. Demikian pula para penguasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kerusakan-kerusakan melalui penguasa tadi itu dari umat manusia. Naam. Wa fi idafati dhill ila Allah, dan disandarkannya dhill, naungan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun, ada penjelasan, peringatan. Ala anna dhillal hasil bisultan, bahwasanya naungan yang dihasilkan dengan penguasa tadi, laisa kasairu dhilal, tidak seperti naungan-naungan yang lainnya. Bahwa arfa'uha wa ajalluha wa a'zamuha fa'idatan wa naf'a. Naungan sultan, naungan penguasa itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar faedah dan manfaatnya. Dia mengatakan selain fa fil hadis dalalatun ala uluwi makanatis sultan wa syarafi manzilatih. Maka dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah ada dalil yang menunjukkan ketinggian tingkatan seorang penguasa dan kemuliaan statusnya. Dikarenakan Allah sebutkan dalam hadis ini sebagai dhillullah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Mulia ikhwan. Ini keutamaan penguasa. Yang lainnya tambahkan lagi di sini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Ada 7 golongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada hari kiamat nanti, pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali disebutkan sama Rasulullah ialah al-imamul adil, penguasa yang adil. Kata para ulama, di antaranya al-Qadhi Iyadh, al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya, mereka menerangkan disebutkannya pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Imamul Adil ini menunjukkan keutamaan yang besar para seorang penguasa yang adil tadi itu. Golongan pertama yang bukan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan ikhwana fillah azakumullah, kalau itu seorang penguasa yang adil, maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat sebuah bangsa dan negara. Sehingga besar faedahnya, besar keutamaannya, besar manfaatnya. Naam. Sebutkan yang pertama kali untuk menunjukkan keutamaan seorang imam yang adil. Ini penguasa yang adil ya Pak. Yang tidak bisa dicapai oleh seluruh rakyat sebuah bangsa dan negara yang bukan penguasa. Ini keutamaan hanya diperoleh oleh seorang penguasa saja. Pada suatu hari, di yaumul qiyamah nanti, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya matahari nanti di yaumul qiyamah akan didekatkan oleh Allah kepada umat manusia, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil 100 sekian kilometer. Dekat ya ikhwan. Sehingga ketika itu ikhwan fillah azakumullah, seluruh umat manusia akan ditimpa yang namanya keringat. Dan keringatnya itu sesuai dengan ukuran amalannya masing-masing di dunia ini. Semakin besar amal solehnya, semakin banyak amal ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, semakin sedikit keringatnya. Semakin rusak orang, semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak kesyirikannya, kezalimannya, maka semakin banyak pula keringatnya. Ada yang keringatnya itu sampai di telapak kakinya, ada yang sampai naik di mata kakinya, ada yang sampai naik di betisnya, ada yang sampai naik di lututnya, ada yang sampai naik di pinggulnya, ada yang sampai naik di dadanya, ada yang sampai naik bahkan menutupi mulutnya, ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Itu semua ikhwan fillah jazakumullah, dilihat amalan dia di dunia ini. Di saat-saat yang genting seperti itu ikhwan fillah jazakumullah, ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seluruh umat manusia mengalami panas terik matahari yang sangat. Di antaranya ialah al-imamul adil, seorang penguasa yang berbuat adil dalam pemerintahannya. Ini merupakan kemuliaan yang sangat besar para seorang penguasa ya ikhwan. Maka harus dihormati. Nah, ini khanafitina azakumullah, keutamaan-keutamaan para penguasa. Naam, sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan mereka. Dan tentunya khanafitina azakumullah, kalau dia tadi kemudian bisa melaksanakan tugasnya iqamatud dunya waddin, menegakkan urusan dunia dan agama masyarakatnya, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Kalau misalkan dia sebagai seorang kepala negara menyuruhkan kepada masyarakatnya untuk berislam dengan baik, melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, menjalankan salat 5 waktu berjamaah, Jumat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, semua Islam dilaksanakan pada pemerintahannya dengan SK perintah dari sebuah penguasa, orang penguasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan orang-orang yang mengikuti perintah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pelakunya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai yaumil qiyamah dengan tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Sehingga kalau ada seorang penguasa yang kemudian menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW di masyarakatnya, di negaranya, di bangsanya, sehingga satu bangsa, satu negara semuanya melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW dengan bimbingan penguasa tadi, duhai betapa banyaknya pahala yang dia dapatkan. Dia mendapatkan pahala dakwah dia tadi itu, dan dia juga mendapatkan pahala masing-masing person, per orang, masing-masing orang dari rakyatnya yang mengamalkan sunnah tadi melalui bimbingan dia. Besar, besar sekali keutamaan seorang penguasa itu fanatina azakumullah. Tamam, sehingga dibesarkan mereka, beri motivasi, spirit, supaya mereka kembali bersemangat untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan norma-norma agama, dan supaya mereka jangan kemudian berleha-leha, jangan kemudian mereka menyalahgunakan jabatan. Dikarenakan kalau mereka sebagai seorang penguasa yang zalim, maka di pundak mereka lah dosa-dosa rakyatnya, kezaliman-kezaliman rakyatnya di pundak seorang penguasa seluruhnya, dan dia nanti akan menanggung itu semuanya. Kalau misalkan dia kemudian menyuruh pada masyarakatnya untuk berbuat kezaliman, menyuruh masyarakatnya na'udzubillah min dzalik untuk kemudian meminum minuman keras, mengizinkan narkoba, mengizinkan pil koplo, mengizinkan legalisasi, mengizinkan bar-bar, kafe-kafe malam yang biasa bergentayangan, tuyul-tuyul sama pakaian. Tamam? Maka dosanya itu nanti akan ditanggung oleh dia, oleh penguasa yang tadi yang membolehkan perkara tadi atau bahkan memerintahkannya. Dan dia juga akan menanggung dosa-dosa semua rakyatnya yang melaksanakan perbuatan tadi sesuai dengan perizinan dari dia. Alangkah celakanya penguasa yang demikian ini khana fitina azakumullah. Dosa satu negara dipikulkan ke dia semua. Lah ya apa nanti nasibnya di yaumul qiyamah nanti? Hah? Apa enggak takut kepada Allah Taala penguasa yang demikian ini? Maka dianjurkan kepada para penguasa untuk terus introspeksi diri. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya tergantung Anda masing-masing wahai para penguasa. Kalau Anda adil sebagai penguasa yang menjalankan aturan Islam dengan baik, menjalankan aturan Allah dengan baik, maka imamun adil Anda, keutamaan besar akan siap Anda peroleh. Tapi kalau Anda kemudian menyalahgunakan jabatan, kemudian Anda melanggar norma-norma agama, maka dosa rakyat Anda yang tanggung semuanya itu. Rakyat juga menanggung dosanya, dan penguasa juga akan menanggung dosa dia dan dosa rakyatnya, dikarenakan penguasa tadi yang kemudian mengizinkan atau membolehkan rakyatnya bertindak yang demikian itu. Allahumma. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pembahasan cara pengangkatan penguasa menurut Islam. Lagi akan 20 menit lagi. Nastamir. Ini sebagai keterangan tambahan ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kewajiban rakyat kepada penguasa. Ini yang paling panjang, ini yang paling rinci dibahas. Ada tugas penguasa setelah serangan tadi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka untuk menjalankan tugas mereka yang benar, yang ma'ruf. Adapun tugasnya rakyat itu harus dirinci, dipahamkan rakyatnya itu. Supaya mereka itu jangan cuma taunya minta hak saja. Mereka juga punya kewajiban dan punya tanggung jawab. Sebelum itu kita bahas lebih dahulu bagaimana Islam berbicara tentang pengangkatan seorang penguasa. Nah. Cara yang pertama. Cara yang pertama ialah ittifaqu ahlil halli wal aqdi. Kesepakatan ahlul halli wal aqdi memilih seseorang sebagai penguasa. Ahlul halli wal aqdi ini khanafitina azakumullah. Suatu kaum, suatu apa namanya, sebuah beberapa orang begitu yang tunjuk, beberapa orang begitu jumlahnya agak banyak, 5 atau 6 atau 10 atau berapa begitu, yang bertugas untuk memilih mana di antara masyarakat yang ada ini yang berhak dan layak untuk dijadikan sebagai penguasa. Disebut dengan ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd ini khana fitina azakumullah harus melalui persyaratan-persyaratan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah halaman yang ke-6. Bahwasanya ahlul halli wal aqd itu harus terpenuhi pada mereka beberapa persyaratan. Syarat yang pertama ialah al-adl. Mereka yang ditunjuk sebagai ahlul halli wal aqdi. Kalau di Indonesia namanya apa? KPU bukan? Hah? Yang dulu MPR, apa bukan DPR? MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, naam. Dari pihak MPR. Ini ahlul halli wal aqdi. Tamam? Begitu. Mereka-mereka ini persyaratannya ikhwan. Yang pertama ialah harus adil. Harus adil, soleh. Tidak boleh orang yang zalim, tidak boleh orang yang fasik, tidak boleh ahlul ma'asi, ahlul kabair, apalagi ahlul bid'ah, apalagi orang kafir. Harus orang yang adil, kata al-imam al-mawardi rahimahullah. Al-adalah. Yang kedua, al-ilm. Mereka ini harus punya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu tentang persyaratan-persyaratan seseorang yang layak diangkat sebagai penguasa. Artinya dia mengetahui dan ilmui secara syar'i bagaimana sungguhnya persyaratan-persyaratan seseorang yang berhak untuk diangkat sebagai penguasa. Ngerti dia? Harus merdeka, harus Islam, harus laki-laki, harus demikian, harus demikian, harus punya ilmunya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki pandangan yang jitu ke depan. Untuk memilah-milah. Mana di antara orang-orang yang ada ini yang paling berhak, yang paling bagus untuk menjabat sebagai seorang penguasa. Karena kan terkadang mereka bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4 orang yang memenuhi kriteria seorang penguasa. Dan tidak mungkin mengangkat 2 orang, ya ikhwan. Harus 1 penguasa dalam sebuah negara. Tamam? Maka syarat yang ketiga, seorang ahlul halli wal aqdi harus memiliki pemikiran yang jitu, pandangan yang jauh ke depan. Bisa mengetahui karakter-karakter masing-masing orang. Mana di antara 4 atau 3 orang ini yang paling pas, yang paling layak untuk diangkat sebagai seorang penguasa yang bisa membawa bangsa dan negara ini ke masa depan yang lebih cerah, cerah dunianya, cerah agamanya. Ini persyaratan ahlul halli wal aqdi. Kalau sekarang MPR, inilah persyaratan menjadi anggota MPR. MPR itu termasuk apa? Legislatif. Apa eksekutif? Hah? Legislatif. Apa? Yudikatif. Ayo, yudikatif. Al-muhim juga. Begitu. Nah, kalau legislatif apa? Hah? DPR. Kalau presiden, eksekutif. Nah, yudikatif. Ini persyaratan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Ahkam Sultaniyah. Dan Al-Mawardi ini khana bin Nazakumullah kalau enggak salah madzhabnya Syafi'i. Naam. Ini cara yang pertama. Jadi orang-orang yang tadi terpenuhi syarat sebagai al-halli wal aqdi yang memang ditunjuk dalam sebuah negara, mereka ini yang musyawarah, ya ikhwan. Mereka ini yang musyawarah. Memilah-milah, mencari siapa di antara masyarakat Indonesia ini misalkan yang paling berhak untuk menjadi penguasa di negeri ini. Jadi mereka saja yang utek-utek, hah? Untuk mencari siapa penguasa yang sungguh. Nah, ini seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditikam oleh seorang majus. Maka beliau menunjuk 6 orang sebagai ahlu syura, ahlu halli wal aqdi, untuk bermusyawarah di kalangan mereka siapa di antara mereka yang berhak untuk menjadi penguasa. Ini dalilnya. Cara yang kedua ialah istikhlaf, dengan cara penunjukan khalifah yang setelahnya. Khalifah yang sebelumnya menunjuk khalifah yang setelah saya ialah si fulan. Kalau Indonesia, presiden yang setelah saya ialah si fulan. Gitu. Paham? Agak. Sedangkan yang sebelumnya mengatakan, jangan yang sebelumnya Mbak Mega mengatakan yang setelah saya ialah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini cara yang kedua. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau langsung menunjuk, ketika beliau sedang sakit, sakit keras dan belum meninggal ketika itu, beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti beliau setelah itu. Namanya istikhlaf, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar sebagai pengganti. Halo. Nah, ini cara yang ditunjukkan. Cara yang ketiga ialah al-isyarah, memberikan isyarat-isyarat kuat kepada rakyat atau kepada ahlul halli wal aqdi, orang yang berhak menjadi penguasa. Bagaimana yang disebutkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan isyarat-isyarat kuat kepada kaum muslimin, siapa yang paling berhak menjadi penguasa setelah beliau. Dengan beliau membawakan sebelum beliau meninggal dengan sakit-sakit kerasnya itu, menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai imam, imam salat. Kemudian disebutkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq ketika itu. Itu semuanya dilakukan oleh beliau ketika beliau menjelang meninggalnya, meninggal wafat. Disebutkan semua keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian diperintahkan untuk imam salat, ila akhir. Itu semua ialah isyarah qawiyah, isyarat yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa yang sebelumnya kepada kaum muslimin bahwa penguasa setelah saya Rasulullah. Ini namanya isyarah. Nah, kan sekarang penguasa yang sekarang maka syarat bukan walaupun dengan tanpa menyebut nama. Bukan kriteria-kriteria dibicarakan di para jajaran yang ada dan orang semuanya tahu ini adalah Rasulullah yang dibawakan sama penguasa ini. Ini tiga cara ikhwan fillah azakumullah dalam Islam tentang pengangkatan seorang penguasa, seorang pemimpin negara. Ini caranya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sistem Islam di dalam pengangkatan seorang imam itu dengan musyawarah al-hali wal abdi, atau dengan penunjukan penguasa yang sebelumnya, atau dengan isyarat yang qawiyah dari penguasa yang sebelumnya, sehingga tidak mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat itu tahu jadi. Makanya disyaratkan ahlul hali wal abdinya harus adil. Penguasanya harus adil. Sehingga dari sini fanabidini azzakumullah, apa yang disebut dengan istilah pemilu, melalui pemilihan umum secara langsung atau enggak langsung, tertutup atau terbuka, dengan sistem voting atau yang semisalnya, itu semua ialah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnatul khulafa, bertentangan dengan norma-norma Islam dalam memilih sebuah kepemimpinan. Dan dampaknya sangat besar ikhwanabiddin azakumullah, yang namanya pemilu itu, pemilu yang didasari yang namanya demokrasi, hukum syab nafsuha binafsih, hukum rakyat dengan sendirinya, dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat, itu yang namanya demokrasi. Dan itu dampaknya amat sangat mengerikan. Kalau yang namanya sebuah demokrasi ini khonafidina azakumullah terlaksana, maka tidak ada bedanya orang yang soleh dengan orang yang fasik. Tidak ada bedanya orang yang ahlul ibadah dengan seorang pelacur sekalipun. Tidak ada bedanya. Kenapa? Semua ditentukan dengan demokrasi, dengan suara pemilu di DPR, MPR, atau langsung oleh rakyatnya. Sehingga kalau misalkan ada seorang yang soleh mencalonkan dirinya sebagai penguasa, orang yang namanya pelacur, germo, nasional atau internasional mencalonkan sebagai penguasanya, sebagai penguasa, nanti ada lagi ratu ekstasi mencalonkan dirinya sebagai penguasa, itu semuanya dianggap sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Yang penting ialah perhitungan suara. Gitu. Hakata orang lain, Pak. Ayo. Sehingga yang namanya germo tadi itu akan mengerahkan semua anak buahnya, gembala-gembala yang baik ini tadi, untuk nyoblos gambarnya dia. Yang namanya ratu ekstasi ini akan mengerahkan semua para orang senteng yang kena koplo tadi itu untuk nyoblos gambarnya dia. Nah kalau kemudian masyarakat yang masyarakat koplo, wah masyarakat yang masyarakat gembala, walaupun yang satunya lagi orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang sangat diakui kesolehannya oleh satu dunia sekalipun, kalau dia gak punya suara berbelas, dia apakan? Tendang. Minggir. Anda gak menang dalam pemilihan ini. Yang menang dalam pemilihan ini ialah dua yang dalam apa namanya? Yang macam begitu. Istilah-istilah begitu itu. Yang menang ialah bos ekstasi, bos germo. Iya. Nah, ya apa? Ini mau yang mana yang mau jadi pada gendengnya pokoknya. Itu yang namanya demokrasi. Nah, yang namanya demokrasi kalau dilaksanakan ya ikhwan, kalau sebuah masyarakat kemudian mereka mengadakan demonstrasi-demonstrasi menggugat penguasa, meminta mengizinkan diperbolehkannya nikah laki-laki dengan laki-laki, dan mereka berhasil untuk mendesak penguasa dan disahkan, sah. Atau misalkan dibicarakan dalam majelis DPR MPR misalkan, dan kemudian suara memenangkan apa namanya kelompok demonstran tadi yang menghendaki laki-laki ini kadang-kadang laki-laki. Bisa. Walaupun di situ misalkan ada seorang yang katanya ingin membela Islam melalui parlemen, yang katanya ingin mendakwakan Islam melalui majelis legislatif, yudikatif, eksekutif. Walaupun dia sampai teriak-teriak, sampai jengking-jengking, sampai keringetan, satu ember membawakan ayat wahadis tentang tidak bolehnya yang namanya homoseksual. Kalau suara dia cuma 5 biji, wah suara yang lainnya 1000 suara memenangkan suaranya para homoseksual tadi. Jadi, kata orang lah, yang namanya ayat akan diinjek-injek, yang namanya hadis akan diinjek-injek, dibuang semuanya, dimenangkan suaranya orang. Sekian banyak kerusakan-kerusakan, pelanggaran-pelanggaran norma-norma agama diterjang dengan yang namanya pemilu, terjang dengan yang namanya demokrasi. Sehingga dalam Islam tidak ada yang namanya pemilu, tidak ada yang namanya demokrasi. Yang ada ialah syura, musyawarahnya ahlul halli wal aqdi. Musyawarah, Pak, bukan demokrasi. Ahlul halli wal aqdi ini yang mereka ini yang bermusyawarah. Orang-orang yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan tadi itu ditunjuk untuk bermusyawarah. Mereka ini yang mencari siapa orang yang paling berhak menjadi penguasa. Sesuai dengan contohnya Rasul Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang bentuk-bentuk model penguasa. Nah. Dan yang keempat yang lupa dari saya sebutkan. Dalam Islam pengangkatan yang namanya kuda militer, tidak boleh yang namanya gerakan pemberontakan, tidak boleh. Tetapi kalau terjadi, itu semua terjadi, adanya kudeta, adanya penggulingan kekuasaan, dan yang menggulingkan berhasil menggulingkannya dan bisa menjadi seorang penguasa, maka Islam menentukan harus ditaati, didengarkan dan ditaati penguasa yang baru tadi itu dalam rangka untuk meredam fitnah dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Walaupun dan sukai, tetapi kalau terjadi maka tetap asam wa ta'ah mendengar dan menta'ah. Nah, maka ikhwana fitini azakumullah, demikian pula yang terjadi di Indonesia Raya ini, yang kita tahu bersama bahwasanya penguasanya, presidennya, baik itu yang eksekutifnya ataupun legislatifnya ataupun yudikatifnya, mereka semua dipilih melalui apa? Melalui yang namanya pemilu berdasarkan demokrasi. Caranya apa ini? Sesuai dengan sunnah atau tidak? Tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Caranya melanggar syariat, menerjang norma-norma agama. Tapi kalau terjadi dan diangkat seorang penguasa melalui cara yang enggak sunnah ini tadi, maka ini sama dengan cara yang keempat tadi, penggulingan kekuasaan tadi itu, kudeta militer tadi itu. Amma hadza cuma melalui voting. Yang keempat tadi itu melalui pertumpahan darah. Lebih sangar daripada yang satu ini. Tamam? Melalui pertumpahan darah ya, Pak. Sehingga kalau diangkat seorang penguasa di Indonesia ini, walaupun dengan cara pemilu, walaupun dengan cara demokrasi yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka tetap kaum muslimin harus mendengar dan mentaati penguasa tadi itu. Sebagaimana mereka mendengar dan mentaati seorang penguasa yang berhasil menggulingkan kekuatan sebelumnya dengan kesepakatan para ulama. Nah, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak mau mendengar dan mentaati penguasa mereka dengan alasan bahwasanya penguasanya itu diangkat bukan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara pemilu, dengan cara demokrasi, dengan cara yang lainnya. Enggak sunnah ya, akhi. Kalau enggak sunnah maka enggak sah kekuasaannya. Maka tidak. Itu semua bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dikarenakan para ulama semuanya sepakat. Kalau desah seorang penguasa muslim memimpin kaum muslimin, walaupun caranya enggak sunnah, caranya enggak syar'i, tetap harus mendengar dan mentaati penguasa tadi dalam perkara ma'ruf. Ijma'il ulama dinukil ala al-imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Mafhum hadza? Naam. Begitu. Ini cara pengangkatan seorang penguasa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala ba'da al-maghrib hakala nastamir. Lanjut pada maghrib. Wah ini orang. Lanjut pada maghrib. Ba'da isya sampai batas tertentu. Tamam? Hadahu. Kita bahas insyaallah berikutnya tentang kewajiban tugas rakyat kepada penguasanya. Hah? Supaya mereka mengerti insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ketika dulu, sekarang sudah maghrib dan insyaallah teruskan pada kesempatan berikutnya.